Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas umatnya. Arti atau makna dari tema ini adalah apa saja hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib dikerjakan oleh umatnya. Kalau berbicara tentang wajib, berarti menurut ilmu fikih, wajib adalah sebuah perintah yang ditekankan untuk mengerjakannya, yang berpahala apabila dikerjakan dan berdosa apabila tidak dikerjakan, apabila ditinggalkan. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membicarakan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas umatnya, maka berarti kita sekarang membicarakan kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa sih kewajiban seorang muslim terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Hak yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi yaitu adalah mengimani kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengimani kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsekuensi daripada hak yang pertama ini adalah mempercayai apa saja yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, konsekuensinya menjauhi apa saja yang dilarang dan dicegah serta dicela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan beberapa ayat dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya surat At-Taghabun ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna." Dan berimanlah kalian semua dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan cahaya yang kami telah turunkan. Dalam surat Al-A'raf ayat 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kalian seluruhnya dengan Allah dan Rasulnya, seorang Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah kalian seluruhnya akan Nabi tersebut, agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datangkan, bawa, maka ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam larang atas kalian, maka jauhilah. Ayat-ayat tadi dengan jelas menunjukkan kita harus beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, konsekuensinya adalah beliau harus dipercaya atas seluruh apa yang beliau beritahukan. Dan beliau harus ditaati atas seluruh apa yang beliau perintahkan. Dan beliau harus dijauhi atas seluruh apa yang beliau larang dan cegah serta celah. dan tidaklah kita menyembah kepada Allah kecuali dengan syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mempunyai kewajiban. Kewajiban-kewajibannya adalah ini: mempercayai apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemberitahuan tersebut berupa kabar yang telah lalu dari umat-umat yang terdahulu, atau kabar yang sekarang, atau kabar yang akan datang berupa hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, adanya nikmat di dalam surga, dan adanya siksa di dalam neraka. Kita harus mempercayai itu. Dan termasuk konsekuensi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perintah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mentaati perintah tersebut. Apa saja perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat Islam, kita harus taati. Ini konsekuensi, dan itu hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam artian adalah kewajiban kita, kewajiban umatnya. Dan juga konsekuensi yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicela oleh beliau. Apapun perkara yang dicela dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya untuk mengerjakannya, maka kita harus jauhi. Kita harus jauhi, dan ini sebuah ketaatan juga sebenarnya. Dan yang terakhir, ini adalah poin yang paling penting, tidaklah kita diterima ibadah kita kecuali dengan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalau sudah kita pahami ini, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hak yang kedua, kewajiban mengimani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah yang ada di pundak beliau dari amanah-amanah yang Allah berikan kepada beliau. Ya, tidak ada sebuah kebaikan pun melainkan beliau telah menunjukkan umat atasnya dan telah menggemarkan umat atas kebaikan tersebut. Dan tidak ada keburukan pun melainkan beliau telah melarang umat atasnya dan telah memperingatkan umat untuk tidak melakukannya. Nah, ini termasuk hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh risalah yang dibebankan oleh Allah kepada beliau. Tidak ada tersisa satupun. Tidak ada tersisa satupun. Beliau telah sampaikan seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Makanya kalau seandainya di zaman sekarang ada yang membuat syariat baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau mampu untuk mengerjakannya hal tersebut di zaman beliau, dan tidak ada penghalang untuk mengerjakan hal tersebut di zaman beliau, tetapi beliau tidak kerjakan. Kalau dikerjakan di zaman sekarang, berarti itu namanya sudah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung atau tidak langsung bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan risalah, belum sempurna menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan ini perkataan yang khatir, perkataan yang berbahaya ya bagi setiap muslim. Makanya oleh sebab keyakinan seperti inilah, maksud saya keyakinan, keimanan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyampaikan seluruh risalah, telah menyampaikan seluruh amanah yang ada di pundak beliau untuk umatnya, maka Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai ajaran. Kalau sudah sempurna, berarti kita tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Kalau sudah sempurna, berarti kita tidak membutuhkan inovasi di dalam syariat kita. Kita cukup mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam syariatnya. Makanya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsiri ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, beliau mengatakan hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jal ala hadhihi al-ummati haitsu akmala taala lahum dinahum. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar atas umat ini, yang mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dini ghairihi, maka mereka tidak membutuhkan kepada agama selain agama Islam. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyyihim, dan tidak membutuhkan kepada seorang nabi selain nabi mereka shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Walihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya sempurna, makanya wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai penutupnya para nabi, dan wajar pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dan jin. Wa ba'athahu ilal insi wal jin. Wajar pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dan jin. Fala halala illa ma ahalla wa la harama illa ma harama. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syarra'a. وكل شيء اخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. Dan tidak ada ajaran kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap sesuatu yang diberitahukan oleh beliau maka itu adalah berita yang benar dan yakin, dan tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada juga pengingkaran. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab inilah ketika kita meyakini, mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah secara sempurna, telah menyampaikan amanah secara sempurna, maka kalau ada orang yang bermimpi kemudian di dalam mimpinya dia mendapatkan syariat, misalkan membaca zikir 1000 kali pada malam Jumat ditemani hanya dengan 1 lilin, seluruh lampu dimatikan, kemudian dia tidak memakai baju, dia hanya beralaskan 1 kain putih, maka amalan yang dia dapatkan dari mimpi ini kita ukur dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu? Ya. Ada lagi misalkan ada orang yang bermimpi kalau seandainya dia ingin mendapatkan kemudahan hidup, ya, kemudian ketajaman hati, maka dia harus berkhulwat. Dia harus topo di dalam kamarnya selama 40 hari, 40 malam dia tidak boleh keluar. Maka ini diukur dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang mengaku datang di dalam mimpinya itu adalah misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang mengaku datang di dalam mimpinya itu adalah suara dari Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu tidak ada di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, maka berarti itu tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena termasuk hak beliau adalah kita berkewajiban mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah secara sempurna, telah menyampaikan amanat dari Allah secara sempurna. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa aymullahi laqad taraktukum ala mithlil bayda lailaha wa nahariha sawa." Lailaha wa nahariha sawa. Artinya, demi Allah, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas hamparan yang putih. Malam dan siangnya sama. Ini menunjukkan, para pendengar sekalian, bahwasanya syariat Islam itu sudah sempurna. Dan tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu inovasi, tidak perlu renovasi. Ya, cukup kita mengikuti apa yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Imam Ahmad. Beliau mengatakan, laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma yuhariqu ta'irun janahihi fis sama'i illa adzkarna minhu ilman. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah burung terbang menggerakkan kedua sayapnya di langit, melainkan telah menyebutkan kepada kita dari hal tersebut sebuah ilmu pengetahuan. Artinya seluruhnya sudah diberitahukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu untuk menyebutkan akan hal itu. Ya, kita tidak perlu untuk menambah-nambah akan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita sekali lagi para pendengar sekalian mengikuti. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadzal shirathi mustaqima." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah kalian seluruhnya jalan tersebut. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Surat Al-An'am ayat 153. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan berpecah-pecah dari jalannya, maka kalian akan terpisah dari jalannya. Ya, yang demikian itu adalah sesuatu yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin bertakwa maka ikuti saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus itu adalah memberitahukan kepada kita bagaimana cara bertakwa. Ya. Kalau seandainya kita membuat sesuatu yang baru, maka berarti kita ini ya seakan-akan lebih sok pintar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita telah membuat jalan yang lebih baru, ya, yang lebih baik agar bisa menjadi lebih bertakwa dan lebih takut sehingga mendapatkan lebih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang sangat keliru. Hati-hati. Ya, ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah pahami ini, maka hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai hak dicintai oleh umatnya, dan bukan sekedar hanya dicintai, akan tetapi kecintaan kepada beliau lebih didahulukan dari seluruh makhluk. Perhatikan itu baik-baik. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya adalah dicintai. Beliau dicintai. Dan bukan itu saja, tetapi kecintaan kepada beliau ya lebih didahulukan daripada kecintaan kepada seluruh makhluk. Kecintaan kepada beliau lebih didahulukan daripada kecintaan kepada seluruh makhluk. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kalau kita lebih mendahulukan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah tanda keimanan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku ia lebih cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Perhatikan ayat ini baik-baik, hadis ini baik-baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam di sini tidak beriman ya salah seorang di antara kalian sampai aku ia lebih cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalah kecintaannya, kecintaan umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan daripada kecintaan siapapun dari para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapi pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak demi jiwaku yang berada di tangannya sampai aku ia lebih aku engkau lebih cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya engkau sekarang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, sekarang kamu benar-benar baru beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang sempurna. Dan konsekuensi dari orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia harus ya lebih mendahulukan cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan dia kepada setiap makhluk siapapun itu. Bahkan sampai orang tuanya, bahkan sampai anak-anaknya, dia harus lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah At-Taubah ayat 24 sangat jelas sekali menunjukkan akan hal ini, qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bapak-bapak kalian ya, atau anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang yang lebih mendahulukan kecintaan nya kepada bapak-bapak, keluarga, harta, dan hal-hal lain selain Allah dan Rasulnya. Allah mengancam, tunggulah pada Rabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Tunggulah, ya, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang fasik, yang lebih mendahulukan kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat dosa besar. Maka hati-hati. Nah, konsekuensi dari orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kecintaannya kepada siapapun dari para makhluk adalah, kalau seandainya ada bertentangan sebuah perkara yang mana perkara yang A ini adalah pada sisi hak para makhluk dan perkara yang B adalah pada sisi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus dahulukan perkara yang B yang pada sisi hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkonsekuensi kita harus taat, sangat tunduk patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pepatah Arab mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'an. Sesungguhnya siapa yang mencintai bagi siapa yang dicintai sangat taat. Siapa yang mencintai bagi siapa yang dicintai adalah sangat taat dia. Orang jika mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sangat taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia sangat taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berbuat syirik, maka tidak boleh berbuat syirik dengan segala macam bentuknya. Kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah, maka tidak boleh dia melakukan perbuatan bid'ah dengan segala macam bentuknya. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berarti lebih mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan selain beliau dari para makhluk. Ya. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berarti lebih mengedepankan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan-perkataan orang-orang selain beliau dari para makhluk seluruhnya. Nah, ini beberapa konsekuensi terhadap kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan dan mendudukkan beliau kepada kedudukan yang didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. mengagungkan dan mendudukan beliau kepada yang didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mempunyai kewajiban, yaitu mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perintah dari Al-Qur'an. Coba perhatikan surat Al-Fath ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Hendaknya kalian seluruhnya, wahai kaum beriman, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa tujalluhu, yaitu mendahulukan beliau. Wa tuwaqqiruhu wa tu'azzimuhu, dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qatadah rahimahullah mengatakan, wa tu'azziruhu, artinya adalah wa tunassiruhu, memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak boleh pendapat dia lebih didahulukan daripada pendapat Allah dan Rasulnya. Tidak boleh pendapat dia lebih didahulukan daripada pendapat Allah dan Rasulnya. Hal ini berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dahulukan, ya, mendahulukan di hadapan Allah dan Rasulnya. Mendahulukan artinya mendahulukan perkara. Didahulukan di hadapan perkara Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa'lam anna hurmatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da mautihi wa tawqirihi wa ta'zimihi lazimun kama kana halu hayatihi. وذلك عند ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya dan pengagungan dan pemuliaan terhadap beliau wajib dilakukan sebagaimana beliau masih hidup. Yang demikian itu ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyebutan sabda-sabda beliau dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar sejarah beliau dan bermuamalah, berhubungan dengan keluarga beliau, kerabat beliau, dan mengagungkan para ahlul bait dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hak yang keempat. Hak yang kelima yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah memperbanyak salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atasnya dan ucapkanlah salam dengan salam yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk bersalawat atas Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam dengan salam yang banyak. Berapa batasannya? Tidak ada batasan. Berdasarkan ayat ini. Adapun nanti ada pembatasan-pembatasan, misalkan di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat atasku sebuah salat, maka Allah bersalawat atasnya sebanyak 10 kali. Ya, ini pembatasan dari Nabi Muhammad SAW, baik pembatasan jumlah ataupun pembatasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pembatasan sebab, kapan kita sangat diperintahkan untuk bersolawat, yaitu salah satu di antaranya ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr ibn Affan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-bakhiru man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayhi. Orang yang bakhil adalah yang disebutkan aku di hadapannya lalu dia tidak bersolawat atasku. Nah, ini sebab yang sangat ditekankan kita bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk banyak sekali sebenarnya hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau saya teruskan saja ya, tinggal sedikit lagi. Hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya ini yang terakhir, yaitu kita harus menjauhi sikap terlalu berlebih-lebihan di dalam pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Abdullah la yu'bad, beliau adalah hamba Allah yang tidak disembah, yang berhak disembah hanya Allah. Wa rasulullah la yukadzdzab, dan rasulnya Allah yang tidak boleh didustai. Itu pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, di antaranya yaitu surat Al-Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia seperti kita, tetapi yuha ilayya. Beliau bedanya dengan kita diwahyukan ya kepada beliau. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh. Artinya, janganlah kalian itra. Itra di sini adalah memuji dengan kebatilan, memuji yang melewati batas sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah taala. Ya, janganlah kalian itra memuji-mujiku melebihi batas, sebagaimana orang kaum Nasrani memuji-muji bin Maryam, Isa bin Maryam. Ya, mereka melebihi batas sampai mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan. Fa innama ana 'abdu, sesungguhnya aku adalah hamba, hambanya. Maka katakanlah kalian seluruhnya hamba Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, beliau itu adalah Abdullah la yu'bad. Beliau adalah hamba Allah yang tidak pantas untuk diibadahi. Tetapi beliau adalah Rasulullah la yukadzdzab. Beliau adalah Rasul Allah yang tidak pantas untuk didustai dan tidak boleh didustai. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja'ahu fi ba'dil kalam." Datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang tersebut berbincang di dengan orang tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW berbincang dengan orang tersebut dalam sebuah perkara. Orang ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Masya Allah wa syaita, sekehendak Allah dan sekehendakmu wahai Nabi Muhammad SAW. Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW langsung menjawab, Aj'altani lillahi niddan bal masya Allahu wahdahu. apakah engkau telah menjadikan aku sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi sekehendak Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Nah, ini adalah hak-hak dari hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita mengaku mengerjakan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh hulu, berlalu berlebihan di dalam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berdoa, wahai Rasulullah, berikanlah aku rezeki, wahai Rasulullah, kabulkanlah hajatku. Tidak boleh ini. Kenapa? Karena berdoa itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, sembuhkanlah penyakitku, penyakit anakku. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu hak hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang ketujuh, yang terakhir, termasuk hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, adalah kita harus mencintai para sahabatnya, para kerabatnya, istri-istrinya. Kita harus mencintai. Konsekuensi dari mencintai adalah menolong, ya, berwala kepada para sahabat, para kerabat, ahlul bait, dan kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri berkhutbah di hadapan manusia. Beliau bersabda, "Amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa innama ana basharun yushiku an ya'tiyani rasulu rabbi fa ujibu wa ana tarikun fikum thaqalain. Awwaluhuma kitab Allah, ya, kitabun fihi al-huda wan nur, fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi." Artinya, "Amma ba'du, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Hampir saja akan ada utusan dari Rabbku, yaitu malaikat maut, yang menjemputku. Maka aku mengabulkan permintaannya, dan aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Yang pertama, yaitu sebuah kitab yang di dalamnya petunjuk dan cahaya. Maka berpeganglah kepada, ambillah kitab Allah dan berpeganglah kepadanya." Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan menggemarkan manusia untuk berpegang teguh kepada kitab Allah. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ahlu baiti udhakirukum fi ahli baiti, udhakirukum fi ahli baiti, udhakirukum fi ahli baiti." Dan para kerabatku, para ahli baitku, aku ingatkan kalian tentang Allah di dalam tentang hak-hak kerabatku. Aku ingatkan kalian tentang Allah di dalam hak-hak kerabatku. Aku ingatkan kalian tentang Allah dalam hak-hak kerabatku. Artinya hati-hati kalian akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala jika kalian tidak berbuat baik, ya, bermuamalah yang baik, memperlakukan yang baik dari para kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini yang muslim. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk daripada menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati para sahabatnya. Karena kita dilarang untuk menghina para sahabat. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La tasubbu ashabi," dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menghina para sahabatku." Dan termasuk keyakinan yang paling agung dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah menghormati, mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para kerabatnya, dan para istri-istri beliau. Abu Zur'ah rahimahullah berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yanqusu ahadan min ashhabi Rasulillah fa'lam annahu siddiq." Jika engkau melihat seseorang yang merendahkan salah seorang dari sahabat Rasulullah, maka ketahuilah dia adalah seorang zindiq. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay bisu fattahimhu 'ala al-Islam." Jika engkau melihat seorang menyebutkan tentang seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keburukan, maka sangkalah buruk akan keislamannya. Ini sebagian dari hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengerjakan hak-hak tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.